Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani hafizakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita yang telah terhenti kurang lebih 3 pekan atau 1 bulan, dan pembahasan terakhir kita masih di nama atau nasab Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Berkata Imam Da'wah al-Asr al-Thalith, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui nabi kalian Muhammad alaihi afdhalus salatu wattaslim. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah, beliau adalah Muhammad anak dari Abdullah. Dan ini sudah kita bahas. Begitu pula anak-anak Nabi, nama-nama beliau selain yang dikenal dengan nama ini, Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim. Abdul Muttalib ini merupakan julukan, bukan nama asli. Nama sesungguhnya beliau adalah Syaibatul Hamd. Al-Hamd artinya terpuji, Syaibah adalah uban, rambut yang putih. Namanya Syaibatul Hamd, uban yang terpuji. Kenapa diberikan nama Syaibah? Li'annahu wulida wa huwa kabir. Karena orang ini lahir dihukumi tua. Karena ketika lahir terdapat rambut putih di kepalanya. Oleh sebab itu diberi nama dengan Syaibah. Lantas kenapa diberi lakop julukan dengan Abdul Muttalib? Perlu diketahui bahwasanya ayah dari Abdul Muttalib yang bernama Hashim ini, mereka 4 bersaudara. Jadi Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdi Manaf. Abdi Manaf memiliki 4 anak. Yang paling tua, sebelum kita membahas Abdul Muttalib, kita loncat sedikit ke kakeknya Abdul Muttalib yang bernama Abdu Manaf, memiliki 4 anak. Yang pertama adalah Hashim. Siapa ini Hashim? Jaddu Nabi alaihi salatu wassalam, kakek langsung Rasulullah. Kakeknya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan nama Hashim ini sesungguhnya adalah Amr. Hashim merupakan lakop, julukan. Likaunihi yahshumu tharid lil hajj. Diambil dari kata hashama yahshumu, yang artinya mematahkan. Karena memang Amr ini kebiasaan beliau mematahkan roti untuk dijadikan sebagai adonan bubur yang diberikan kepada orang-orang yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sejak zaman itu. Dia dikenal dengan amalan yang amat sangat mulia. Memotong-motong adonan untuk dijadikan bubur dan diberikan sebagai konsumsi kepada tamu yang datang. Nah, sehingga beliau dikenal dengan Hasyim, yang artinya yang mematah untuk diberikan kepada tamu Ka'bah. Nah, ini anak pertama dari Abdu Manaf. Dan keturunan Hasyim disebut dengan Al-Hasyimiyun. Keturunan Hasyim disebut dengan Al-Hasyimiyun atau Banu Hasyim. Siapa di antara Al-Hasyimiyun seperti Abbas dan anak-anaknya Abdullah ibn Abbas, begitu pula Ali bin Abi Talib, kemudian Ja'far, kemudian Hamzah, semua mereka Hasyimiyun. Ini yang pertama. Kemudian ana Abdu Manaf yang kedua adalah Al-Muttalib. Diingat ya, anak yang kedua adalah Al-Muttalib. Karena akan berhubungan dengan orang yang kedua ini. Al-Muttalib, keturunannya disebut Banu Al-Muttalib. Dengan istilah lain, Al-Mutallibiyun. Al-Muttalib, keturunannya adalah Banu Al-Muttalib. Dikenal dengan sebutan Al-Mutallibiyun. Di antara keturunan Al-Mutallibiyun adalah Al-Imam Al-Kabir Imam Syafi'i. Al-Mutallibi. Imam Syafi'i merupakan Ahlul Bait. Bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Di kakek Rasulullah Abdu Manaf. Karena Al-Muttalib anak dari Abdu Manaf. Saudaranya Hasyim. Berarti Imam Syafi'i Quraisy. Satu-satunya Imamul Arba'ah dari kalangan Ahlul Bait. Fahuwal Arab. Kita kembali. Ini anak yang kedua. Kemudian anak yang ketiga. Anak dari Abdu Manaf adalah Abdu Syams. Keturunan Abdu Syams yaitu Banu Abdi Syams. Banu Abdi Syams. Di antaranya adalah Banu Umayyah. Termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, Hindun binti Utbah, kemudian Utbah ibn Rabi'ah. Ini semua mereka adalah Abdu Syams. Dari keturunan Abdu Syams. Dan juga dari Banu Abdu Syams ini, yaitu sahabat yang mulia, yang merupakan salah satu al-khulafa ar-rasyidun, yaitu sahabat Uthman ibn Affan. Berarti sahabat Uthman ibn Affan juga bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam di kakek Abdu Manaf. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Naufal. Di antara keturunan Naufal ini dari kalangan para sahabat, yaitu Jubair ibn Mut'im ibn Adi. Jubair dan tentu ayahnya Mut'im ibn Adi. Dan begitu pula Hakim ibn Hizam. Sahabat Hakim ibn Hizam. Nah, ini semua adalah keturunan dari Naufal. Jadi empat orang ini, Hasyim, Al-Muttalib, kemudian Abdu Syams, kemudian Naufal, merupakan anak dari Abdu Manaf. Kita kembali kepada Abdul Muttalib. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Kita katakan namanya Syaibatul Hamd. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Karena pamannya Syaibatul Hamd ini bernama Al-Muttalib, adik dari Hasyim, paman dari Syaibatul Hamd ini adalah Al-Muttalib, saudara bapaknya, berarti Al-Muttalib adalah ammuhu, am dia, Al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Syaibatul Hamd ini dibawa karena Hasyim meninggal di negeri Syam. Hasyim meninggal di negeri Syam dan Syaibatul Hamd hidup di sana. Maka ketika datang Al-Muttalib ini mengambil ponakannya dan dibawa ke kota Madinah, kota asal bapaknya, atau dibawa ke negeri Hijaz, dibawa ke kota Makkah. Dan pada saat itu Syaibatul Hamd dalam keadaan kecil. Ibu dari Syaibatul Hamd adalah orang Madinah dari kalangan Banu Najjar. Dari negeri Syam kemudian ke kota Madinah, dari Madinah kemudian dibawa ke kota Makkah. Ketika sampai di kota Makkah, umat manusia pada saat itu melihat anak kecil ini aswad minas safar, berwajah hitam, karena wajar baru datang dari perjalanan jauh bersama pamannya. Wajah yang amat sangat hitam dan tampak seolah-olah seperti anak yang fakir miskin. Maka umat manusia menganggap bahwasanya anak ini merupakan abdun mamluk, hamba sahaya, budaknya Al-Muttalib. Maka pada saat itulah sudah tersemat gelar dengan Abdul Muttalib, budaknya Muttalib, padahal ini ponakannya sendiri. Ini adalah kakek Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hasyim. Hasyim sebagaimana yang tadi sudah kita bahas, nama beliau adalah Amr dan Hasyim merupakan julukan yang artinya memecah untuk adonan roti yang diberikan kepada umat manusia yang datang ke kota Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Dan Hasyim ini terkenal awwalu man sanna rihlataini li Quraisy. Dia merupakan orang yang pertama kali melakukan dua kali safar perdagangan ke negeri Syam di musim dingin dan di musim panas. Yang pertama kali melakukan kebiasaan ini adalah Hasyim. Ketika datang musim dingin ke negeri Syam untuk membeli perdagangan di sana dan dibawa ke kota Makkah. Begitu pula ketika masuk musim panas, beliau berangkat lagi ke negeri tersebut. Oleh sebab itu Hasyim meninggal di Gaza, Palestina. Yang karena perbuatan Hasyim ini diikuti oleh orang-orang Quraisy setelahnya. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatasyita'i wassayf. Yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Yang pertama kali melakukan kebiasaan ini adalah Hasyim, kakek Nabi alaihi salatu wasallam, yang kedua. Oleh sebab itu, beliau pun meninggal di sana. Di Gaza, di Palestina. Nah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa Hashim min Quraisy. Quraisy, ikhwani hafizakumullah, merupakan qabilatun ma'rufatun masyhuratun rafi'atun syarifah. Merupakan kabilah yang terkenal. Kabilah dengan nasab yang tinggi. Kabilah yang masyhur. Kabilah yang ma'ruf di kalangan Arab. Maka penting bagi kita untuk mengetahui nasab Nabi alaihi salatu wasalam setelah empat ini. Yang sudah disepakati oleh para ulama dari kalangan ahli sirah, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di 20 nama. Kita sebutkan secara cepat. Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Ilyas, ibn Malik, ibn Nadhar, ibn Kinana, ibn Huzaimah, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudhar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. Sampai di Adnan berhenti nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara sanad. Ahli sirah menasabkan Nabi alaihi salatu wasallam sampai di kakek beliau Adnan saja. Adapun setelah Adnan, nama yang ke-20 ini, para ulama sirah mereka berselisih pendapat. Sebagian ada yang berhenti sampai di sini, sebagian yang lain ada yang melanjutkan sampai kakek beliau Ismail ibn Ibrahim. Oleh sebab itu berkata Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ila hahuna ma'lumus sihha. Sampai di sini, di Adnan saja, ini diketahui sahihnya. Muttafaqun alaih. Yang sudah disepakati atasnya. Bainan nasabin, di antara ahli nasab. Sampai di Adnan saja. Wala khilafa fihi al-battah, dan tidak ada perselisihan untuk 20 nama ini sama sekali. Artinya ijma', sepakat. Wa ma fawqa Adnan, adapun di atas Adnan, mukhtalafun fihi, terjadi khilaf di antara mereka. Untuk urutannya dan nama-namanya. Sampai Nabi Ismail ibn Ibrahim. Kemudian kata Ibnul Qayyim, wala khilafa bainahum, dan juga tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama nasab, di antara para ulama sirah, di antara para ulama ut-tarikh, anna Adnan min waladi Ismail alaihi salam, bahwasanya Adnan ini merupakan keturunannya Ismail alaihi salam. Ini 20 yang diketahui na'am dengan derajat yang sahih. Kita kembali sedikit menyebutkan ulang. Nasab Nabi alaihi salatu wasalam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib yang namanya adalah Syaibatul Hamd. Naam. Ibn Hashim dan nama aslinya adalah Amr. Kemudian ibn Abdu Manaf ini merupakan julukan kekufuran. Manaf merupakan salah satu patung Quraisy. Abdu Manaf berarti hambanya patung. Dan nama aslinya adalah Al-Mughirah. Abdu Manaf ini nama aslinya adalah Al-Mughirah. Nah, Abd Manaf ibn Qusay. Nah, dan Qusay ini pun juga julukan. Nama aslinya adalah Zaid. Dinamakan Qusay li'annahu ub'ida an watani, karena pernah dijauhkan dari tempat kelahirannya. Kemudian Qusay ibn Kilab. Kilab adalah julukan, jamak dari kalb, jamak dari anjing. Diberikan lakop itu li'annahu kana yukthiru shayd bil kilab, karena dia sering sekali merupakan kebiasaannya menangkap dengan menggunakan anjing. Menangkap buruan yang merupakan kebiasaannya dengan menggunakan anjing. Karena seringnya dia dengan perbuatan tersebut diberikan gelar dengan Kilab. Ibn Kilab, Ibn Murrah. Di Murrah ini bertemu nasab Nabi alaihi salatu wassalam dengan sahabat paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena nasab Abu Bakar sampai pada Murrah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, karena Abu Bakar Quraisy. Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay. Lu'ay merupakan tazghir Li'ay, nama kecil dari Li'ay. Artinya Li'ay adalah Thawrun Wahsyi. Arti dari Li'ay adalah banteng atau sapi atau lembu yang buas. Jadi Lu'ay ini diambil dari arti tersebut. Banteng atau lembu atau sapi yang buas. Ibn Ghalib, Ibn Fihr. Fihr karim. Fihr adalah orang yang karim fi kaumhi, orang yang amat sangat dermawan di tengah-tengah kaumnya. Ahli sirah menyebutkan bahwasanya Fihr ini adalah Quraisy. Nah, Fihr adalah Quraisy, sehingga anaknya Fihr mereka Quraisy. Selain daripada anaknya Fihr, bukan Quraisy, karena Fihr adalah Quraisy. Nama julukan beliau adalah Quraisy, yang kepadanya dinisbatkan kabilah tersebut. Ini satu pendapat. Nah, pendapat yang kedua berikutnya. Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadhar. Nadhar di dalam bahasa Arab artinya al-zahab al-ahmar, emas merah. Itu an-nadhar. Berarti julukan nama aslinya adalah Qais. Halo. Naam. Naam. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, Quraisy adalah an-nadhar. Naam, jadi siapa Quraisy, terjadi khilaf di antara mereka. Antara Quraisy terdapat khilaf di antara para ulama, antara Fihr atau ayahnya, ayah dari ayahnya, Fihr ataupun An-Nadhar. Tapi pendapat yang paling mendekati kebenaran bahwasanya Quraisy merupakan lakop daripada Fihr, sehingga anaknya Fihr Quraisy. Selain daripada anaknya Fihr, bukan Quraisy. Nah, Ibn Kinana, Ibn Khuzaima, Ibn Mudrika, dan Mudrika ini namanya adalah Amir. Ibn Ilyas wa kana rajulan hakiman inda qaumihi, merupakan orang yang sangat bijaksana pada kaumnya, kakek Nabi yang bernama Ilyas. Ibn Mudhar ibn Nizar. Nizar diambil dari lafaz an-nazarah. Nah, yang artinya al-qillah. Nizar artinya sedikit. Maksudnya adalah orang yang amat sangat dewasa. Yang lebih mengedepankan akal, pikiran, dan kedewasaan. Ini arti daripada kata Nizar. Ibn Ma'ad. Ma'ad merupakan sahibul harb. Kakek Nabi alaihi salatu wasallam yang satu ini merupakan orang yang ahli berperang. Ahli pertempuran. Nah, Ibn Adnan. Nah, pada Adnan inilah berhenti nasab Nabi alaihi salatu wasallam dengan derajat yang sahih. Maka ini merupakan nasab Nabi alaihi salatu wasallam ar-rafi asy-syarif. Nah, yang tinggi dan mulia. Oleh sebab itu dalam banyak hadis, ikhwani afidhakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang tingginya nasab Rasul alaihi salatu wasallam. Di antara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail." Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Ismail dari anaknya Ibrahim. "Wastafa min waladi Ismail bani Kinana." Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih Banu Kinana dari anaknya Ismail. "Wastafa min bani Kinana Quraisy." Kemudian dari Banu Kinana ini Allah subhanahu wa ta'ala memilih Quraisy. "Wastafa min Quraisy Banu Hasim." Anaknya Quraisy banyak, tapi Allah subhanahu wa ta'ala pilih Hasim. "Wastafani min bani Hasim." Dan Banu Hasim pun juga tidak sedikit, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih aku di antara Banu Hasim. Nah, ini hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasannya nasab beliau dikenal di tengah-tengah umatnya. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam lafaz yang lain, beliau menyebutkan, "Inna Allah khalaqal khalqa," Allah menciptakan umat manusia. "Faja'alani fi khairihim firqa," Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku sebaik-baiknya di antara mereka. Nah, "Thumma ja'alahum qaba'il," kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan umat manusia ini bersuku-suku. "Faja'alani fi khairihim qabila," Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku di antara kabilah yang paling baik. "Thumma ja'alahum buyutan," Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka rumah-rumah. "Faja'alani fi khairihim baitan," dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku dari rumah yang paling mulia. "Wa khairuhum nafsa," dan manusia yang terpilih. Ini pun juga terdapat di dalam Sahih Muslim. Ini merupakan nasab Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, kita lanjutkan sedikit. Berkata al-muallif, "Wa Hasim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab." Quraisy bagian daripada al-Arab. Perlu diketahui bahwasanya Arab ini terbagi menjadi dua. Al-Arab secara keumuman. Nah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Al-Arabu Al-Ba'idah. Al-Ba'idah pakai Hamzah. Al-Ba'idah. Al-Ba'idah artinya hilang. Siapa itu Al-Arabul Ba'idah? Humul Arabul Qudama alladzina qaradu. Mereka adalah orang Arab yang terdahulu yang sudah musnah seluruhnya. Sehingga tidak sampai kepada kita rincian yang cukup mengenai sejarah-sejarah mereka. Karena sudah hilang, sudah musnah, tidak ada. Dan ini seperti kaumnya Nabi Nuh, ini merupakan Arab Ba'idah. Kemudian kaumnya Nabi Samud, kaumnya Nabi Syu'aib, begitu juga At-Tasam, Na'am dan Imlaq, kemudian Hadur. Ini umat-umat yang dianggap Arabul Ba'idah, Arab yang sudah musnah. Tidak diketahui sejarah mereka. Ini yang pertama. Kemudian macam yang kedua adalah Al-Arab Al-Baqiyah. Kalangan Arab yang tersisa. Kalau yang pertama hilang, musnah, tidak tahu sejarah mereka. Kalau bagian yang kedua ini, Arab yang masih ada, tersisa, diketahui kehidupan mereka dalam tulisan-tulisan. Dan Arab Al-Baqi, Arab yang tersisa ini terbagi menjadi dua cabang. Poin yang kedua ini, Arabul Baqiyah terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama adalah Al-Arabul Aribah. Al-Arab Al-Aribah. Yaitu Arab yang asli. Di mana sejak kecil mereka berbahasa Arab. Dan mereka dikenal dengan Al-Arab Al-Qahtaniyah. Ini yang pertama. Al-Arab Al-Aribah, mereka adalah Al-Qahtaniyah dan seluruhnya dari Yaman. Mereka adalah keturunannya Saba. Banu Saba dan Banu Saba ini Himyar dan Kahlan. Suku Himyar dan suku Kahlan. Ini merupakan keturunan Saba. Dan mereka adalah Al-Arabul Aribah. Al-Qahtaniyah. Kembalinya Arab dari sana. Ini yang tersisa. Di antaranya, Al-Qahtaniyah ini adalah suku Jurum. Dan keturunan daripada As-Sabi'iyun lainnya. Nah. Kemudian macam yang kedua atau cabang yang kedua adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Yang pertama Al-Arabul Aribah, dan mereka adalah Qahtaniyah. Kemudian yang kedua adalah Al-Arab Al-Musta'ribah, dan mereka adalah Al-Adnaniyah. Al-Adnaniyah, Al-Adnan diambil dari Adnan, kakek Nabi alaihi salatu wasalam yang terakhir kita baca. Bagian yang kedua adalah Al-Arabul Musta'ribah, dan mereka adalah Al-Arab Al-Adnaniyah. Dan mereka dari keturunan Ismail. Apa itu Al-Arab Al-Musta'ribah? Yang mempelajari bahasa Arab dari Al-Arab Al-Aribah. Siapa Musta'ribah? Arab Musta'ribah adalah orang-orang Arab yang mempelajari bahasa Arab dari kaum yang pertama tadi, Arabul Aribah. Berarti datangnya dari negeri Yaman. Ha? Antum semuanya sudah mengetahui ketika suku Jurhum datang dari negeri Yaman dan mereka Qahtani dan mereka keturunan Saba. Mereka datang di kota Makkah ketika Hajir Ummu Ismail, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dengan keluarnya air Zamzam sehingga sumur itu merupakan sumurnya Hajir, kepemilikan Ummu Ismail. Maka mereka meminta izin, perjanjian dengan Hajir untuk tinggal di sana dan menggunakan air tersebut. Dan pada saat itu Ismail dalam keadaan menyusui bayi. Kemudian setelah itu dia tumbuh bersama suku Jurhum Arab Al-Aribah. Dan Ismail mempelajari bahasa Arab dari mereka. Sehingga Ismail mengambil bahasa Arab asli dari Al-Arabul Aribah. Bahkan menikah dari suku Jurhum. Sehingga keturunan Ismail adalah Al-Arab Al-Musta'ribah Al-Adnaniyah. Karena mereka sudah satu kehidupan dengan kaum Arab yang datang dari negeri Yaman. Maka ikhwani hafizakumullah, dari sini bisa difahami bahwasanya Ismail merupakan jaddul Arab Al-Adnaniyah. Ismail merupakan kakeknya Arab Al-Adnaniyah. Kakeknya Al-Arab Al-Musta'ribah. Berarti selain Ismail bukan seperti Ishak anaknya Ibrahim. Adalah jad Bani Israel. Bukan jaddul Arab. Jaddul Arab adalah Ismail. Karena mengambil bahasa Arab dari Ahlul Yaman. Arabul Aribah. Adapun saudara Ismail, Ishak merupakan jaddu Bani Israel. Dan seluruh para nabi, semua dari keturunannya Ishak, kecuali nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, penutup para nabi dari keturunannya Ismail yang merupakan jad Al-Adnaniyah. Kakek dari Al-Adnaniyun. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wal-Arabu min dhuryati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabihina afdhalus salatu wassalam. Bahwasanya Arab dari keturunannya Ismail yang sudah kita sebutkan tadi, anak dari Ibrahim al-Khalil, bagi beliau dan bagi nabi kita keselamatan dan salawat bagi mereka. Dan insyaallah kita lanjutkan. Sudah jam 9.04. Wallahu ta'ala alam. Kira-kira ana tidak tahu ya dari pelajaran ini bisa difahami atau tidak. Mudah-mudahan difahami oleh ikhwah. Hafizakumullah.